cela-cela. Gubuk-gubuk derita, janda tua dengan anaknya, merana karena derita. Banyak hambamu berlalu, membutakan matanya, menutup rapat telinganya, apalagi kerelaan dan ikhlasnya.